kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sebagai seorang muslim yang meyakini kebenaran kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan meyakini adanya hari pembalasan pada yaumul qiyamah, setiap dari amalan hamba pasti akan mendapatkan balasan yang baik, mendapatkan balasan yang baik, yang buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal dengannya. Dan kita mengetahui dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa penghasilan yang haram akan menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang hamba. Menyebabkan kehidupan hamba tersebut tidak berberkah. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla meninggalkannya. Allah Azza wa Jalla tidak mengurusnya, tidak memperhatikannya, dan tidak meridainya. Ayyu rahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Daging yang mana saja yang tumbuh dari penghasilan yang haram, maka neraka lebih berhak untuk melahapnya. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah sebelum dia memasuki pintu-pintu untuk mencari rezeki merupakan kewajiban untuk berilmu tentang cara-cara mendapatkan rezeki yang halal, sehingga ketika seorang pada saat dia mencari maisha, maka dia tidak salah dalam langkah, dia tidak salah dalam bersikap, dia merasa tenang dengan penghasilan dari harta yang dia miliki. Sedikit yang berberkah itu lebih baik daripada harta yang haram meskipun menghasilkan jumlah yang melimpah ruah. Oleh karena itu, seorang muslim harus memperhatikan, bukankah kita mengetahui bahwa prinsip kita dalam setiap beramal selalu membangun amalan itu berdasarkan ilmu. Al-ilmu qabla al-qali wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Setelah dia berilmu, mengetahui tentang hukum-hukum, mana yang halal, mana yang haram, maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam perjalanannya mungkin ada kekeliruan, mungkin ada kesalahan, mungkin ada kelalaian, namun mudah baginya untuk memperbaiki daripada seorang yang membangun usahanya, membangun bisnisnya di atas kejahilan, maka akan berakibat fatal menghasilkan harta yang haram. Dia menyangka itu adalah penghasilan yang halal, ternyata tidak demikian. Dia menyangka bahwa itu jual beli, padahal ternyata itu menjerumuskan dia ke dalam riba. Yang perbedaan antara jual beli yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan riba, apabila seorang tidak memahami ilmunya, itu sangat tipis sekali. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Azza wa Jalla menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan untuk hamba-hambanya melakukan jual beli, berdagang, berbisnis, silahkan. Namun ingat, ada batasan-batasan yang apabila seorang melanggar batasan tersebut, maka dia terjatuh ke dalam praktek riba yang diharamkan. Riba merupakan penghasilan yang tidak mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan laknat Allah Azza wa Jal. Dan bahkan Allah Tabaraka Ta'ala mengumumkan perang, mengumumkan perang bagi orang yang setelah mereka diberi nasihat untuk meninggalkan praktek riba, namun dia tetap melakukannya. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang terhadap mereka dari Allah dan Rasulnya. Maka oleh karenanya, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, pada masa sekarang ini sangat pentingnya seorang memiliki ilmu dalam berbisnis, dalam bekerja sama, dalam mengelola satu bisnis, agar kemudian dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal bihalalin aw biharam." Akan tiba satu masa di mana seseorang tidak memperdulikan, tidak memperhatikan dengan cara apa dia memperoleh harta itu. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, dia tidak peduli dengan itu. Yang terpenting baginya menguntungkan, yang terpenting baginya bahwa dia mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Ibn Hibban rahimahullah ta'ala tatkala beliau menyebutkan hadis ini, beliau memberi judul Dzikru ma yadhharu fi akhir az-zaman min qillati an-nazar fi jam'i al-mal min haythu kan. Penyebutan tentang fenomena yang nampak di akhir zaman dari kurangnya perhatian manusia ketika mereka mengumpulkan harta, maka kurang perhatian mereka dalam hal melihat unsur halal dan haramnya. Kurang perhatian, tidak terlalu penting baginya. Yang terpenting bagi dia adalah penghasilan yang melimpah, harta yang mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Haddad dalam Al-Muntakhab min fawaidi Ibn Alluyah Al-Qattan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab. Wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Fa inna Allah la yudraku ma 'indahu illa bi ta'atihi." Bertakwalah kalian kepada Allah, dan baiklah kalian dalam mencari rezeki. Dan jangan ketika lambatnya rezeki datang kepada kalian menyebabkan kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tidaklah diraih apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan cara melakukan ketaatan kepadanya, bukan dengan cara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tanah lapang bersama Rifa'ah. Lalu kemudian beliau melihat kumpulan orang-orang yang mereka sedang berjual beli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarat tujjar, wahai sekalian para pedagang." Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berteriak mengucapkan kalimat ini, maka para pedagang pun mereka menjawab panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mereka mengangkat leher-leher mereka untuk memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyimak apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innat tujjara yub'atsuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa sadaqa." Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah sebagai orang-orang yang fajir. Para pedagang akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat dianggap sebagai orang-orang yang fajir, para pelaku kejahatan, sebagai fajarah, kecuali yang bertakwa kepada Allah, kecuali yang berbuat kebaikan dan taat, kecuali orang yang jujur dalam berdagang, dalam berbisnis. Ini peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita memahami sebab ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengatakan, "La yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din." Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang telah memahami agama. Karena pentingnya masalah ini. Jangan sampai seorang menyangka bahwa dia telah melakukan akad jual beli yang benar, akad kerjasama yang benar, ternyata keliru, ternyata salah, ternyata ada unsur riba yang menyebabkan harta itu hilang keberkahannya. Maka ini nasihat terkhusus untuk diri saya pribadi, demikian pula untuk para ikhwah sekalian, untuk berhati-hati sebelum melangkah, terkhusus dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama yang disebut mudharabah, yang kita menyaksikan bahwa ini termasuk kerjasama yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam berinvestasi dan yang semisalnya. Di sini saya ingin menjelaskan secara ringkas hal-hal yang penting kaitannya dengan mudharabah. Bukan bertujuan untuk istiqsa al-masail, menjelaskan permasalahan ini serinci-rincinya, karena ini pembahasan yang sangat panjang sekali. Namun hal-hal yang penting yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum mudharabah, yang itu harus ada dalam sistem tersebut. Yang apabila tidak terpenuhi rukunnya, syaratnya, ini yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam riba, menghasilkan harta riba, kemudian al-ghish, penipuan, kedustaan, dan yang lain sebagainya. Hakikat dari yang disebut al-mudharabah, yang disyariatkan, adalah sistem kerjasama, sistem kerjasama antara pemilik harta dengan seorang yang menjalankan harta tersebut. Pemilik harta atau yang disebut pemodal dengan seorang yang menjalankan bisnis itu. Ini hakikat dari sistem al-mudharabah, kerjasama antara pemilik harta dengan seorang yang menjalankannya, yang disebut mudharib. Dengan perjanjian bahwa keuntungan yang dicapai dari hasil kerjasama tersebut ada pembagian persentase keuntungan yang disepakati bersama. Yang disepakati bersama. Dan itu kembali kepada apa yang telah menjadi kesepakatan. Apa yang telah menjadi kesepakatan antara pihak pemodal dengan pihak yang menjalankan bisnis itu. Apakah kesepakatan itu setengah-setengah, 50%, 50-50, atau 60-40, atau 70-30%, atau 80-20, atau 90-10, sesuai kesepakatan. Maka ini yang dimaksud al-mudharabah yang syar'i. Maka dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa dalam sistem mudharabah ada dua prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip yang pertama, bahwa dalam pembagian keuntungan, dalam pembagian keuntungan itu berdasarkan persentase yang telah disepakati. Sesuai kesepakatan mereka. Jadi bukan berdasarkan nominal. Bukan berdasarkan nominal berapa yang akan didapatkan oleh pemodal setiap bulan misalnya, atau setiap pekan, atau setiap bulan, bukan itu. Apabila ada sistem kerjasama, maka pihak yang menjalankan bisnis ini mengatakan kepada pihak pemodal, saya jamin kamu, ya, saya jamin kamu akan mendapatkan dalam setiap bulan 5 juta. Saya jamin, pasti. Ya. Ini perjanjian kita. Kamu setiap bulan 5 juta. Maka itu bentuk kerjasama yang batil. Itu mudharabah yang batil. Karena bukan berdasarkan persentase itu. Dia sudah menetapkan bahwa kamu akan mendapatkan, dan itu disebutkan dalam teken kontrak kerjasama. Bedakan antara sebuah perkiraan dengan sebuah ketetapan. Kalau perkiraan, misalnya dia mengatakan, berdasarkan pengalaman saya dalam berbisnis, ya, bahwa kalau kita berbisnis ini, insya Allah keuntungannya itu dalam sebulan, perkiraannya bisa sampai 10 juta. Insya Allah. Ya. Sehingga, kalau keuntungan itu bisa sampai 10 juta, maka insya Allah engkau bisa mendapatkan nih, sebulan itu 5 juta. Luar biasa. Sebuah perkiraan. Ya. Berdasarkan pengalaman seorang. Tapi bukan sebagai sesuatu yang ditetapkan dalam sebuah kesepakatan. Ini tidak mengapa yang demikian. Tapi kalau sampai ditetapkan dalam sebuah kesepakatan bahwa kamu akan mendapatkan sekian setiap bulan, maka ini batil. Dan ini bukan mudharabah yang syar'i. Karena dalam sistem mudharabah, keuntungan dirasakan bersama, kerugian dirasakan bersama. Keuntungan dirasakan bersama, kerugian dirasakan bersama. Ketika mengalami kerugian, modal tidak kembali atau modal berkurang, modalnya diberikan kepada pemilik modal apabila sudah selesai kerjasama tersebut, dan kerugian pun dialami oleh pihak yang menjalankan bisnis itu. Dia telah menghabiskan waktunya dalam keadaan tidak mendapatkan manfaat atau tidak menghasilkan. Ditanggung bersama kerugian itu. Ketika mengalami keuntungan pun, keuntungan harus sesuai kesepakatan. Apakah setengah, apakah 40-60, dan yang semisalnya. Tidak diperbolehkan bahwa keuntungan, kamu dijamin akan mendapatkan keuntungan dari bisnis ini 10 juta. Dijamin, sudah. Ini tidak diperbolehkan demikian. Boleh jadi pihak yang menjalankan bisnis rugi. Akhirnya dia marah, dia dongkol. Ternyata keuntungannya 10 juta, dia mengharapkan 20 juta sehingga bisa dibagi dua. Ternyata keuntungannya hanya 10 juta, sehingga 10 juta ini hanya diberikan kepada pihak pemodal. Dia enggak dapat, padahal dia menghabiskan waktunya untuk menjalankan bisnis itu. Rugi dia. Atau mungkin sebaliknya, dia menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Perkiraannya 20 juta, keuntungan ternyata sampai 50 juta. Pemodal sudah dijanjikan dan ditetapkan, engkau akan mendapatkan 10 juta. Dikasih 10 juta, maka masuk kantongnya 40 juta. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan ini akad yang batil dalam sistem mudharabah. Disebutkan oleh Ibnul Munzir rahimahullah dalam kitab al-ijma' ajma'a ahlul ilm ala anna lil'amili ay yashtarita ala rabbil mali thuluthar ribhi aw nisfahu aw ma yujma'ani alayhi ba'da an yakuna dhalika ma'luman juz'an min ajza'. Sepakat para ulama bahwa orang yang mengelola, dari pihak pengelola yang menjalankan bisnis tersebut, mensyaratkan kepada pemodal sepertiga dari keuntungan ataukah setengah dari keuntungan atau sesuai kesepakatan mereka. Apa yang sesuai menjadi kesepakatan mereka? Persentase keuntungan tersebut. Setelah diketahui keuntungan itu, ya, merupakan bagian dari bagian-bagian harta yang dikelola itu. Falau samma lahu kulla ribhi aw darahim walau ma'lumah aw juz'an majhulan wa nahwahu fasadat. Kalau seandainya dia menyebut kepada pihak pemodal semua keuntungan atau bilangan tertentu dari dirham yang dia sebutkan nominalnya atau bagiannya, maka ini adalah merupakan mudharabah yang batilah. Sistem kerjasama mudharabah yang batil. Maka tidak diperbolehkan. Jadi harus berdasarkan persen. Berapa persentase dari keuntungan yang disepakati dalam perjanjian mudharabah dari pihak pemodal, demikian pula pihak pengelola. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam prinsip mudharabah, bahwa tidak ada jaminan modal yang dikelola dalam kerjasama mudharabah tersebut kembali. Tidak ada jaminan. Artinya apa? Ketika mengalami keuntungan, maka alhamdulillah modal bisa kembali dan ada keuntungan. Modal bisa kembali dan ada keuntungan. Namun ketika terjadi sesuatu, setelah berusaha dan diketahui bahwa pihak pengelola adalah seorang yang jujur, yang amanah, namun terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka resiko ditanggung berdua. Resiko ditanggung bersama. Ditanggung oleh pihak pemodal, demikian pula pihak pengelola. Sehingga ada kemungkinan modal itu habis. Karena terjadi sesuatu. Mungkin bencana alam atau yang semisalnya menyebabkan hilangnya seluruh harta atau seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama itu. Atau mungkin masih ada yang kembali setengahnya atau seluruh modal tapi tanpa ada keuntungan. Sehingga dalam hal ini pemodal rugi karena dia telah memberikan sebagian dari hartanya untuk dikelola namun dia tidak mendapatkan keuntungan. Maka dia menanggung kerugian itu. Demikian pula pihak pengelola. Ketika terjadi kerjasama misalnya, pemodal memberi modal sebesar 10 juta rupiah dalam satu bisnis kerjasama. Maka pihak pengelola pun dengan amanah dia telah berusaha menjalankannya. Lalu kemudian subhanallah terjadi sesuatu. Nah, sehingga seluruh modal itu habis. Ya. Terjadi kecelakaan atau yang semisalnya. Dan dia amanah. Maka pihak pemodal datang. Saya tidak terima, kembalikan uang saya 10 juta. Kembalikan, saya tidak mau tahu, kembalikan, pokoknya kembalikan. Kalau tidak, saya tuntut kamu dunia akhirat. Kalau ada lagi setelah akhirat, saya tuntut juga. Saya tuntut kamu dunia akhirat. Miskin orang ini. Nah, dia sudah mengalami kerugian, dia sudah banyak habis waktu dalam mengelola bisnis tersebut. Habis waktu dia. Nah, dan dia tidak mendapatkan keuntungan, dituntut lagi. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, itu resiko dalam sistem kerjasama. Ya. Terkecuali terkecuali apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pihak pengelola ini tidak jujur dalam mengelola bisnis itu. Kecuali itu. Dia mufarrit. Dia tidak amanah. Dia melakukan tindakan ada unsur penipuannya. Atau yang semisalnya. Dia mengatakan saya berbisnis ini padahal tidak demikian. Dia mengatakan saya akan kelola dalam hal ini padahal tidak demikian. Maka berhak untuk dituntut. Ini berhak untuk dituntut. Karena dia bukan seorang amin. Dia bukan seorang amanah. Dia telah menyanyiakan amanah itu. Atau dia menyebutkan sebelum terjadi bisnis itu. Dia menerangkan hal-hal yang seolah-olah meyakinkan bahwa itu ada wujudnya. Ada kenyataannya, ada realnya. Nah, ternyata dia menceritakan sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahui. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jangan engkau mempersaksikan sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Akhirnya dia mempersaksikan dengan sebuah persaksian yang palsu. Persaksian yang dusta. Dia mengatakan demikian dan demikian padahal tidak demikian. Maka ini berhak untuk dituntut. Kenapa? Karena dia mufarrit. Mufarrit itu orang yang tidak menjalankan amanah. Yang menyia-nyiakan amanah yang diberikan kepadanya. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang hukum al-mudharabah, fal mudharibu aminun wa ajirun wa wakilun wa syarikun. Seorang pengelola harta dalam bentuk kerjasama mudharabah itu memiliki empat sifat. Yang pertama dia amanah. Dia amanah. Yang kedua dia statusnya orang yang seperti orang diberi upah. Ajir. Orang yang disewa oleh pihak pemodal untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga dia wakil. Dia wakil. Wakil dari pemilik harta untuk memutar harta tersebut. Menjalankan harta itu. Dan juga sebagai syarik, sebagai sekutu dalam bekerja sama. Ini empat sifat seorang pengelola harta dalam sistem mudharabah. Fa'aminun idha qabadhal mal. Yang pertama dia amanah. Apabila dia mengambil harta dari pihak pemodal, dia amanah. Maka dia berusaha menjalankan itu dengan amanah, dengan kejujurannya. Yang kedua, wa wakilun idza tasarrafa fihi. Dan dia berstatus sebagai wakil, perwakilan dari pemilik harta ketika dia mengelola harta itu. Wa ajirun fima yubashiruhu bi nafsihi min al-amal. Dan dia seperti orang yang disewa oleh pemilik harta dari apa yang dia lakukan dari pekerjaan tersebut. Wa syarikun idza dhahara fihi ar-ribhu. Dan sebagai sekutu dalam bekerja sama apabila telah nampak keuntungan dari bisnis itu, dari kerja sama itu. Syarikun, maka mereka harus bersama dalam merasakan hasil dari keuntungan itu. Jadi ini empat sifat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Sehingga asal hukumnya Asal hukumnya, ketika seorang telah diberi atau diangkat sebagai seorang mudharib, pengelola dalam menjalankan harta, maka dia amanah. Statusnya dia amanah. Kita memberikan harta kita kepadanya. Dan dia juga harus menjalankan itu dengan penuh kejujuran. Sehingga ketika terjadi sesuatu, kerugian dan yang semisalnya, tidak sesuai dengan harapan, maka sekali lagi itu ditanggung bersama. Dan tidak berhak bagi pemilik harta untuk menuntut. Untuk menuntutnya. Nah, oleh karena itu, kata para ulama, prinsip yang kedua dalam sistem mudharabah, tidak ada jaminan bahwa modal itu harus kembali. Tidak ada jaminan. Yang ketiga, tidak kembali, maka dia marah, dia menuntut dia. Nah, terkecuali, itu tadi. Terkecuali apabila ada tanda-tanda, ada indikasi yang menunjukkan tidak adanya amanah, tidak adanya kejujuran, ada tindakan-tindakan penipuan, ya, dan yang semisalnya. Maka dia berhak untuk menuntut. Kemudian, yang dibagi dalam keuntungan, dalam sistem mudharabah, adalah yang melebihi modal. Yang melebihi modal. Jadi bukan modal itu yang dibagi. Bukan modalnya yang dibagi untuk dipresentasikan keuntungan. Bukan. Karena itu bukan keuntungan. Jadi modalnya harus jelas. Berapa modal yang dimasukkan dalam kerjasama tersebut. Maka jumlah itu ada. Selebihnya itulah keuntungan. Selebihnya itulah keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Demikian pula dalam sistem mudharabah yang disebutkan oleh para ulama, apakah diperbolehkan pihak pemodal untuk ikut serta dalam mengelola harta itu, untuk mengelola bisnis? Dia pemodal, dia juga terjun langsung dalam mengelola kerjasama itu. Apakah diperbolehkan? Para ulama menyebutkan beberapa bentuk sistem mudharabah yang diperbolehkan dalam syariat. Yang pertama, pihak pemodal hanya memberikan modalnya dan dia tidak ikut serta dalam mengelola bisnis tersebut. Dia hanya memberikan modal. Dan pihak yang kedua, yaitu al-mudharib, yang mengelola, murni dia pengelolanya. Maka ini jelas diperbolehkan. Bentuk yang pertama ini hal yang diperbolehkan, sepakat para ulama. Dan inilah asal dari sistem mudharabah itu. Pihak pemodal memberikan hartanya. Kemudian setelah itu dia tidak ikut campur dalam hal pengelolaan. Murni dia berikan kepada pihak pengelola. Ini diperbolehkan. Dan tidak boleh kemudian dari pihak pengelola mengatakan, enak sekali itu orang. Ya, dapat keuntungan dari setiap penghasilan. Dia hanya ongkang-ongkang kaki di rumahnya. Sementara saya setiap hari banting tulang. Saya yang mengurus ini, saya yang mengurus itu. Dari awal hingga akhir saya yang mengetahui. Ya memang kamu pengelola. Kamu pihak pengelola. Kalau memang kamu tidak senang dengan itu, ya seharusnya dari awal. Tidak perlu ada kerjasama, kan begitu. Memang seperti itu. Pemilik harta tidak mengurusi. Dia hanya memberikan modalnya. Itu yang pertama. Bentuk yang kedua, Bentuk yang kedua. Kedua belah pihak sama-sama memasukkan modal. Lalu salah satu di antara keduanya sebagai pihak pengelola. Salah satu di antara keduanya sebagai pihak pengelola. Jadi kedua-duanya punya saham modal di situ. Misalnya pihak pemodal yang tidak ikut serta dalam mengelola bisnis tersebut memberikan 30 juta. Kemudian yang pihak pengelola juga memasukkan hartanya 20 juta misalnya. Dan dia yang mengelola, yang memberikan atau yang masukkan 20 juta. Dia yang mengelola. Yang pertama yang masukkan 30 juta tidak ikut campur. Maka ini juga diperbolehkan. Ini kata para ulama, ya, termasuk dalam bentuk asyarikah wal mudharabah. Jadi ada sistem mudharabah dan juga sistem perserikatan dalam bekerja sama. Dan itu diperbolehkan. Dan itu diperbolehkan oleh para ulama. Sebagian para fuqaha membolehkan hal ini dengan syarat apabila pihak pemodal mengizinkan. Apabila pihak pemodal mengizinkan untuk hartanya dicampur oleh pihak pengelola. Sebagian mensyaratkan itu. Seperti fuqaha dari kalangan Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Bentuk yang ketiga, pihak pemodal memberikan modal usaha, namun dia juga ikut serta mengelola bersama mudharib, bersama orang yang mengelola bisnis tersebut, kerjasama itu. Ya. Jadi dia sudah pemodal, dia juga ikut membantu. Dia juga ikut serta dalam menjalankan bisnis itu. Bersama dengan orang yang dia jadikan sebagai pengelolanya. Kata para ulama, apabila pihak pemodal ini dia ikut membantu, dia ikut mengelola tanpa syarat, tanpa upah, hanya sekedar membantu saja, artinya dia membantu atau tidak membantu, keuntungan tetap dibagi berdasarkan persentase yang telah ditetapkan, yang disepakati. Namun dia hanya sekedar ingin membantu meringankan pekerjaan pengelola, maka para ulama sepakat bahwa hal ini diperbolehkan. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya hal ini. Namun kalau misalnya pihak pemodal dia ikut mengelola tapi dia mensyaratkan bahwa saya harus mendapatkan bagian di luar persentase keuntungan, dia mensyaratkan, saya kan ikut terjun mengelola, maka saya juga berhak mendapatkan. Dia mensyaratkan itu. Maka jumhur ulama tidak membolehkan. Apabila dia mensyaratkan bahwa ketika dia mengelola, maka dia harus mendapatkan bagian. Meskipun ada sebagian yang membolehkan dari sebagian fuqaha Al-Hanabilah, namun mayoritas para ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Karena asal dari sistem mudharabah adalah dia menyerahkan hartanya kepada pihak pengelola, diserahkan. Ya. Sehingga kalau dia membantu tanpa ada syarat, tidak sebagai orang yang akan mendapatkan upah dari bantuannya, maka diperbolehkan. Tapi kalau dia memberi syarat, jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Bentuk mudharabah yang keempat. Bentuk mudharabah yang keempat. Seseorang memberikan modalnya kepada pihak pengelola. Kepada pihak pengelola. Anggap si A. Si A ini memberikan modalnya kepada pengelola. Setelah itu datang si B. Si B juga memberikan modalnya kepada pihak pengelola ini. Datang lagi si C. Jadi banyak orang yang ingin hartanya dikelola oleh orang ini. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Maka para ulama dalam menjelaskan sistem ini, mereka mengatakan ada dua bentuk. Ada dua bentuk penggambaran bisnis yang seperti ini. Yang pertama bahwa pihak pengelola membedakan antara harta si A, si B, dan si C. Masing-masing dipisah. Dibedakan antara satu dengan yang lain. Dia tidak mencampurnya. Maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Apabila masing-masing dari harta mereka secara tersendiri. Dia tidak mencampurnya. Apalagi kalau memang bisnisnya berbeda-beda. Bersama si A dia berbisnis ini, bersama si B dia berbisnis yang lain, bersama si C dia berbisnis yang lain. Maka ini diperbolehkan. Meskipun ada sebagian para fuqaha mengatakan diperbolehkan tapi dengan syarat harus mendapatkan izin dari pemodal yang pertama. Pemodal yang pertama. Yaitu si A. Pengelola harus bertanya kepada si A. Ini si B datang kepada saya, dia ingin bekerja sama pula dengan saya. Dia ingin memasukkan hartanya untuk saya kelola. Gimana? Kamu setuju enggak? Kata si A, saya enggak setuju. Nah, maka enggak boleh menurut sebagian para fuqaha. Apalagi kalau nampak bahwa dengan adanya pihak yang kedua yang ingin memberikan modal atau pihak yang ketiga memudaratkan yang pertama, maka ini jelas tidak diperbolehkan. Jelas tidak diperbolehkan. Namun kalau tidak memudaratkan, maka keumuman para ulama mengatakan boleh. Meskipun tanpa izin dari pihak pemodal yang pertama. Sebagian mensyaratkan harus ada izin. Ini bentuk penggambaran yang pertama. Penggambaran yang kedua, pihak pengelola mencampur seluruh harta. Harta si A, harta si B, harta si C, mungkin datang lagi D, E, dan seterusnya. Dicampur seluruh harta itu. Apakah diperbolehkan? Para ulama juga mengatakan ini diperbolehkan apabila seluruh ya dari mereka menyetujui hal tersebut. Ini yang disebut oleh para ulama al-mudharabah al-mutlaqah. Apabila setiap dari mereka menyetujui hal tersebut. Sebelum dilakukannya sebuah kerjasama. Atau sebelum dimulainya sebuah kerjasama. Kemudian, yang kelima, yang termasuk dalam bentuk mudharabah, seseorang dia sendirian yang menjadi pihak pemodal, dia sendirian. Namun pihak pengelola lebih dari satu orang. Pihak pengelola dua orang atau lebih. Kalau tadi pihak pemodalnya yang lebih dari satu, ini sekarang terbalik. Pemodalnya satu orang, pengelolanya lebih dari seorang. Dan dalam hal ini juga ada dua bentuk yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama bahwa masing-masing dari pihak pengelola memiliki akad tersendiri dengan pihak pemodal. Jadi akadnya berbeda, kemudian sistem kerjasamanya juga terpisahkan antara pengelola pertama dengan pengelola kedua, maka ini tidak masalah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang diperbolehkannya. Yang kedua, sistem kerjasamanya dalam satu akad. Pengelolanya dua orang. Sistem kerjasama dalam satu akad. Ya. Misalnya, pemodal satu orang, pengelola dua orang. Dengan kesepakatan bahwa pihak pengelola masing-masing misalnya mendapatkan 30%, 30%, pemodalnya 40%. Ini juga diperbolehkan sesuai kesepakatan. Ini apabila pengelolanya dua orang. Beda halnya dengan pengelolanya satu orang, kemudian pihak pengelola ini menyewa orang lain, misalnya dia menyewa karyawan sekian orang untuk menjalankan kerjasama tersebut, atau dia membeli bahan ini, bahan itu, dan seterusnya. Dia berhak untuk tasarruf, melakukan hal-hal yang menjadi kemaslahatan dalam kerjasama tersebut. Nah, karyawan-karyawan ini tidak termasuk dalam pengelola, dia orang yang disewa. Nah, ini juga diperbolehkan. Dan dua orang yang menjadi pihak pengelola, lalu kemudian mereka sepakat dalam sebuah kesepakatan, apabila mengalami keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, ini juga diperbolehkan oleh para ulama. Meskipun terjadi perbedaan, misalnya pengelola pertama akan mendapatkan 40%, pengelola kedua mendapatkan 20%, pemodal mendapatkan 40%. Berbeda keuntungan dari pengelola yang pertama, pengelola yang kedua. Karena itu, berdasarkan kesepakatan, ini juga diperbolehkan. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah. Saya kira sampai di sini apa yang kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Untuk pertanyaan insyaallah kita tunda karena waktu. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.